أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa man yahdillah fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai, di mana saja Anda berada, pada pertemuan kali ini insyaallah membawakan surat An-Nisa ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Artinya, ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan ataupun kekuasaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Ayat ini sebenarnya ada yang rahasia di balik ayat ini. Maksudnya bahwasanya Allah ingin memberikan gambaran tentang bagaimana kekikiran tersebut dan kekikiran yang terjadi pada manusia-manusia yang sudah diberikan Allah kekuasaan ataupun kebajikan. Contohnya jelas di sini adalah orang-orang Yahudi. Kita juga sudah mendengarkan dari surat Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama bahwasanya Allah berfirman, inni faddaltukum 'alal 'alamin, sesungguhnya aku memuliakan engkau terhadap seluruh jagat alam raya ini. Jadi dengan firman itulah orang-orang bangsa Yahudi ini sangat merasakan mereka itu melebih dari manusia-manusia yang lainnya, disebabkan oleh firman Allah. Tapi yang menjadi satu keanehan, hanya itu sajalah pujian yang Allah berikan pada mereka, itulah yang mereka ambil dari ayat Al-Quran tersebut. Tapi hal-hal yang lainnya itu tidak mereka imani sama sekali. Karena ketika datangnya Rasulullah SAW ke Madinah pada saat itu, dan bangsa Yahudi pada saat itu penghasilannya adalah penghasilan kehidupan mereka itu dari hasil riba. Dan orang-orang Yahudi di situ adalah orang-orang bangsawan yang berada di kota Madinah tersebut. Tapi mereka itu ketika datangnya Rasulullah SAW seakan-akan menjadikan malapetaka bagi mereka. Karena mereka selalu berusaha agar kedudukan mereka tersebut di tengah-tengah masyarakat tetap terjaga. Dalam arti kata tidak mengurangi apapun. Karena dengan perasaan seperti itulah sebetulnya mereka merasakan ada yang disimpan oleh mereka, tapi tidak mau diberikan informasinya itu kepada orang-orang kaum muslimin tentang isi dari kitab Taurat tersebut. Bahwasanya sebetulnya isi dari kitab Taurat tersebut adalah membenarkan akan datangnya seorang rasul, yaitu Rasulullah SAW, yang ajaran-ajarannya itu adalah untuk menyempurnakan kitab-kitab samawi yang terlebih dahulu datang. Tapi begitulah mereka sangat kikir. Artinya mereka tidak mau memberikan apa-apa. Sebetulnya ini kan kekikiran mereka yang menjadikan bumerang bagi mereka. Artinya apa? Kalau mereka itu betul-betul yakin nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia itu semuanya, kebajikan orang-orang Yahudi yang sudah mereka dapatkan itu datangnya dari Allah, kenapa mereka itu merasakan kikir? Karena kekikiran inilah yang menyebabkan tertutupnya hati mereka untuk tidak beriman lagi kepada Allah, untuk tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan satu sisi juga, Muhammad Ghazali mengatakan, kikir, orang yang kikir itu baik untuk dirinya, tapi racun buat masyarakat yang lainnya. Begitulah dia mengatakan. Karena apa? Karena hal ini adalah menghambat. Menghambat berlakunya satu silaturahmi, tidak terjadinya zakat, terhambat. Banyak sekali kebaikan-kebaikan itu akan menghambat. Karena apa? Karena mereka akan merasakan setiap apa yang keluar dari kebajikan yang mereka sudah dapatkan, mereka akan selalu merasakan kurang, kurang. Karena mereka tidak meyakini bahwasanya Allah itulah yang sebetulnya yang memberikan rezeki itu semua. Baik yang bersifat materi ataupun bersifat immateri. Mungkin sampai di sini akan ditambahkan oleh para asatid kita, yaitu Ustaz Arbiansyah ataupun Ustaz Perdana. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Kenapa? Karena menceritakan tentang sebab musabab kenapa mereka orang-orang kafir Quraisy ini atau orang-orang Yahudi atau siapapun yang ingkar kepada Allah itu dikarenakan karena kekikiran mereka. Ya. Itulah sebab utama kenapa mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dengan kekikiran mereka itu menyebabkan mata hati mereka tertutup sehingga mereka tidak tahu lagi dan tidak dapat lagi melihat kebenaran-kebenaran dan petunjuk kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada intinya. Jadi orang kikir itu tidak lagi dapat melihat kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepadanya. Dia tolak semuanya itu. Jadi ini menariknya Ustaz Fajrul adalah bahwa ternyata orang kikir itu adalah tidak dapat mewujudkan kebaikan kepada dirinya, apalagi kebaikan kepada orang. Tadi kalau Ustaz Fajrul mengatakan mengutip pernyataan Muhammad Al-Ghazali bahwa orang kikir itu baik pada dirinya dan menjadi racun kepada masyarakat, saya berangkat dari keterangan ayat ini, saya sedikit berbeda dari pendapat Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali, bahwa kikir itu tidak akan mendatangkan kebaikan apa-apa bagi orang yang melakukannya, apakah kepada dirinya dan tidak juga kepada orang lain. Kenapa? Kalau dia kikir, mana bisa dia rasakan nikmatnya harta itu? Iya kan? Takut sekali dia mengeluarkan. Akhirnya, karena takut mengeluarkan, sangat hati-hati dan kebutuhan dirinya pun terkadang tidak dia dapat penuhi karena kikirnya itu. Ya. Karena sikap kikirlah, akhirnya mereka ini menutup mata keimanan mereka. Sehingga seluruh aturan Allah, seluruh bimbingan Allah yang berguna untuk kebaikan mereka ini, orang-orang ini, tidak dapat lagi mereka lihat itu. Yang mereka lihat adalah, ya sudah, apa yang ingin aku lakukan, aku akan kikir dengan hartaku, aku tidak mau jabatanku terancam, oleh karena itu, aku menolak semua apa yang dikatakan orang, apalagi apa yang dikatakan oleh Tuhan, berupa aturan-aturannya. Jadi Ustaz Fajrul, ada satu hal yang ingin saya tanyakan di sini, bahwa bagaimana cara kita sebagai seorang muslim untuk dapat mengatasi kekikiran ini. Terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab dari pernyataan saya itu tadi, sebetulnya tidak ada timpang tindih atau berseberangan pendapat. Kenapa Muhammad Ghazali mengatakan baik bagi dirinya, itu menurut pandangan orang yang kikir. Tapi kalau menurut pandangan kita, itu tidak mendatangkan kebaikan. Nah, kira-kira begitu titik temunya begitu. Terus bagaimana kita caranya supaya kita ini tidak kikir? Sebetulnya kan sudah banyak ayat demi ayat ya Allah berikan peringatan kepada hambanya. Artinya peringatan-peringatan ini adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang disampaikan oleh Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah dan kepada umat seluruhnya. Banyak sekali sebetulnya. Pertama, memang landasannya itu kita betul-betul meyakini beriman kepada Allah. Karena memang ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, ayat 52 ini. Artinya apa? Ketika orang tidak meyakini di dalam dirinya itu, artinya keimanannya itu kepada Allah, maka banyak terjadi penyeleweng-penyelewengan. Disebabkan mereka itu kikir, karena apa? Karena mereka tidak meyakini anugerah Allah itu, rezeki Allah, rezeki yang Allah berikan itu datang dari Allah gitu. Tapi enggak mereka yakini hal tersebut. Makanya mereka kalau untuk memberikan sesuatu kepada orang lain itu merasa sangat berat. Ini akan habis hartaku. Takut dia jadi tak dapat lagi nanti kalau dia ingin memberikan. Tapi pada sisi lain yang sangat lucunya begini, Ustaz. dia tidak mau memberi sama orang lain, tapi kalau untuk menghambur-hamburkan untuk dirinya, berapapun dihabiskan. Iya. Nah, begitu. Jadi ketika itu kan sangat berseberangan gitu. Untuk berbuat baik sama orang tidak mau, tapi untuk berbuat untuk dirinya sendiri, itu mereka hambur-hamburkan harta tersebut. Bahkan, ah ini kan hasil jerih payahku, ini kan hasil aku semua, ini kan terkadang, hasil aku. Ya, terkadang pun yang dihambur-hamburkan itu apakah harta atau yang lainnya, itu bukan untuk kebaikan. Bukan untuk kebaikan. Untuk kemaksiatan, untuk yeah. hal-hal yang tidak berguna. Yeah. Jadi landasan yang pertama itu untuk supaya kita tidak kikir, yakinlah. Beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinlah segala rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Ardiansa ada yang menambahkan? Iya, saya melihat begini pula bahwa kikir ini setiap orang yang kikir itu pasti dengki. Begitu. Artinya orang yang sudah muncul sifat kikir di dalam dirinya itu biasanya ada sifat dengki di dalam hatinya. Karena dia menginginkan setiap orang itu tidak seperti dirinya. Iya. Ya. Dialah yang sendiri yang menjadi orang, kalaupun memiliki kekayaan, dialah yang paling kaya. Sama seperti orang Yahudi gitu kan? Iya, itulah sifat daripada orang Yahudi. Tak mau digombal. Tidak mau dia ada orang yang lebih daripada yang lebih. Dari segala aspek. Ya, dari kalau dia punya ilmu, dia sama, tidak ingin. Begitu juga tidak ada orang yang lebih berilmu daripada diri dia. Begitu. Makanya kalau kita lihat sekarang bagaimana gencarnya orang Amerika yang notabene-nya pemimpin mereka banyak orang-orang Yahudi, dan orang Israel sendiri cemburunya dengan negara-negara yang sekarang memiliki nuklir seperti Iran, ya, dan begitu juga orang yang berseberangan dengan mereka seperti Venezuela, Korea Utara dan sebagainya. Itu karena apa? Karena ada kekikiran di dalam diri mereka. Nah, sifat kikir ini muncul kalau kita lihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cinta yang berlebihan terhadap dunia ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Nah, oleh karena itu menarik sekali saya melihat ayat ini diakhiri dengan kata-kata naqira. Kata-kata naqir itu kan kulit kurma. Sampai seberat kulit kurma atau sehina kulit kurma sekalipun mereka tidak mau memberikan, ya, memberikannya kepada orang lain. Begitulah kikirnya orang itu. Jadi sehina itu pun, kalau kita pikir apalah artinya kulit kurma kan begitu. Artinya yeah. yang selaput, yang kalau kurma itu sudah kering kan ada nampak kita yeah. seperti kulit begitu. Itu pun dia tidak mau memberikannya kepada orang lain. Nah, ini adalah sifat daripada orang Yahudi yang saat sekarang ini kalau kita melihat banyak diidap oleh orang-orang Islam itu sendiri. Saya yakin sekali Ustaz, kalau sekiranya ya zakat, infak dan sedekah itu berjalan dengan baik, tidak usah jauh-jauh di kota Medan ini, di antara orang-orang yang kaya yang berlimpah ruah hartanya itu, saya yakin tidak ada orang yang putus sekolah SD, SMP atau sanawiyah. Itu tidak ada. Dan begitu juga tidak akan terbengkalai anak-anak yatim piatu, itu tidak akan terbengkalai kehidupan mereka. Fakir dan miskin itu dapat tertanggulangi. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya tadi mencoba juga menjawab pertanyaan Ustaz Perdana, bagaimana kita agar tidak kikir dan dengki, iya. itu adalah konsep Rasulullah kita pegang. Kata Rasulullah, kalau itu berkaitan dengan masalah ibadah, lihat orang yang berada di atasmu, iya. lebih kepada orang yang taat daripada dirimu, sehingga kamu termotivasi untuk beribadah. Tapi kalau dalam masalah harta, lihat orang yang berada di bawahmu, ya, orang yang berada lebih tidak beruntung seberuntung dirimu sendiri. Begitu. Artinya kalaupun kita memiliki harta, janganlah pelit. Ternyata ada orang yang lebih miskin daripada diri kita. Dan yakinlah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Mana qasa malun min shadaqah." Tidaklah berkurang harta itu gara-gara disedekahkan. Mungkin itu saja kemarin. Di sini juga dikuatkan surat Al-Isra, itu kan dari potongan ayat yang terakhir itu, dan adalah manusia itu sangat kikir. Wa kana al-insanu qatura, katanya. Qatura itu artinya memang kikirlah begitu. Sangat memegang harta. Sangat memegang harta. Iya. Tidak mau lepas. Iya. Lepas sedikit saja pun dia akan merasakan emosinya lebih daripada itu. Iya. Begitu. Inilah sifat kikir, inilah yang akan menjadikan sebuah kehancuran bagi seseorang itu. Sudah banyak pasti, contohnya. Pasti hancur itu pasti hancur. Pasti. Begitu. Jadi kalau kita melihat kondisi kekinian pun, ya, betapa banyak orang saat sekarang ini memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Saya beberapa waktu yang lalu berangkat ke Singapura, ternyata beberapa konglomerat di Singapura itu adalah orang-orang Indonesia. Indonesia. Dan begitu juga sempat kami, waktu itu ada orang yang sakit, teman dahulu di Madinah sakit dan berada di Mount Elizabeth. Ternyata di Mount Elizabeth, rumah sakit yang cukup mahal di Singapura itu juga banyak sekali daftar orang Indonesia yang berobat ke sana. Yeah. Artinya kalau kita cerita tentang orang kaya di Indonesia ini, saya rasa tidak sedikit jumlahnya. Yeah. Tetapi apakah kekayaan itu mereka belanjakan di jalan Allah atau tidak, itulah yang ceritanya nampaknya. Yeah. Berada di rumah sakit ya. Ya, terima kasih atas tambahan-tambahan dari para asatidz kita yang melengkapi pertemuan kita. Jadi intinya adalah supaya kita tidak kikir, lakukanlah sebagaimana Rasulullah. Kalau dalam bentuk ibadah, kata sehari dan saya, kita lihatlah ke Allah yang lebih atas kepada kita. Dan kalau kita ingin berbuat satu kebajikan, lihatlah orang yang lebih rendah di bawah kita. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini dapat menyejukkan keimanan kita kembali, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang sudah jatuh hari demi hari yang kita lakukan. Kami dari tim Syafir Al-Azhar, saya Fajrul Haq, bersama saya Ustaz Perdana dan Ustaz Aridiansah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.